ya wes cukup lo anggolmu gende. Yo mari mari yo, yo leren leren no, ojo mbok terus terus mo. Kita nyanyi bareng semuanya. Tutupan pantalmu, tutupan oplosanmu, malen nyawamu, ojo mbok terus terus ke margane, ora ono gunane. Tutupan pantalmu, tutupan oplosanmu, malen nyawamu, ojo mbok terus terus ke margane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.